Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa terkumpul kembali para wali santri, demikian pula santriwati, tulab dan talibat Ma'had Minhajus Sunnah Magelang, untuk sama-sama mengkaji dan mempelajari kumpulan nasihat dan bimbingan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdullah ibn Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, tentang hak-hak al-aulad, hak-hak putra dan putri kita terhadap para ayah dan para ibu selaku orang tua. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki pembahasan tentang hak anak terhadap kedua orang tuanya sebelum anak tersebut ada. Yang pertama, hendaklah sang ayah berupaya menjadi sang ayah yang saleh, sehingga sang anak bisa mengambil manfaat dari ayahnya. Demikian juga masuk dalam deretan ini memilih istri yang salihah. Nah, kemudian perkara yang kedua adalah bersemangat di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan jima, berdoa dengan doa yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga dengan sebab itu, dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, anak tersebut dijaga oleh Allah ta'ala dari godaan-godaan syaitan dan tipu daya yang dilakukan oleh syaitan. Kemudian hal yang ketiga yang sudah kita baca juga masih di awal pembahasan, yaitu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menganugerahkan kepada kedua orang tua tersebut untuk mendapatkan anak yang saleh. Untuk senantiasa berdoa meminta kepada Allah agar diberikan oleh Allah ta'ala anak yang saleh dan salihah. Boleh bawakan beberapa ayat dari Al-Quranul Karim dalam surat Al-Furqan ayat 74, dalam surat Ali Imran ayat 38 dan seterusnya. Nah, kemudian kata Syekh hafizahullah ta'ala, wa 'alal walidaini an yataharra awqata istijabati du'ai, maka hendaklah kedua orang tua, fa'alal walidain, maka hendaklah kedua orang tua diarahkan kepada keduanya, sang ibu demikian pula sang bapak, sang ayah dan sang ibu, untuk ia taharro, untuk benar-benar memperhatikan, berupaya mencari waktu-waktu, demikian pula memanfaatkan waktu-waktu dikabulkannya doa. Sepanjang hari ada waktu tersebut. Maka ini nasihat dari beliau hafizahullah ta'ala agar sang ayah dan sang ibu memanfaatkan waktu-waktu tersebut. Sudah berapa banyak waktu yang lewat dari kita, namun memang taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala seorang manusia, seorang muslim bisa memanfaatkan waktu yang mustajab tersebut untuk berdoa. Jika kita belum mengetahui waktu tersebut, mari ditengok ya, penjelasan para ulama terkait dengan waktu-waktu tersebut. Nah, fayad'una da'watal muhtaji al-muttari al-munkasiri inallahi jalla wa'ala. Setelah memperhatikan dan memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab tadi, kemudian dia berdoa. Doanya orang yang muhtaj, orang yang membutuhkan, merasa butuh kepada Allah Ta'ala, bahkan muttar, benar-benar membutuhkan kepada Allah, dan munkasir inallah, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, merendahkan dirinya di hadapan Allah. Fayalja'una inallahi jalla wa'ala. Dia memanjatkan doanya dan harapannya kepada Allah Ta'ala. Fi an yarzuqahuma adh-dhurriyyata as-salihata al-muslihata. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kedua orang tua tersebut keturunan yang salih, keturunan yang baik. Wal muslihah, yang memperbaiki keadaan yang bermanfaat bagi umat. Nah, jadi doa yang kita panjatkan seperti yang ada dalam ayat ataupun dalam hadis, ataupun yang kita panjatkan dengan lafadz-lafadz kita, hendaklah kita benar-benar menghayati doa yang kita panjatkan tersebut. Nah, betul-betul merenungkan, betul-betul berharap kepada Allah agar mendapatkan keturunan yang salihah dan muslihah. Salihah, yang saleh pada dirinya, muslihah, memperbaiki orang lain. Li'anna fi wujudil ibni salihi awil binti salihati al-muslihati khairan lil insani fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Karena keberadaan anak yang saleh, putra yang saleh, ataupun putri yang salihah, demikian juga muslihah, yang memperbaiki orang lain, dia bagus adab akhlaknya, demikian juga dia adalah orang yang berusaha untuk memperbaiki keadaan. Ya. Itu adalah khairan, suatu kebaikan bagi manusia tersebut pada kehidupan dia, demikian pula setelah kematiannya. Nah, ini hal yang nyata yang sudah dirasakan oleh sekian banyak orang ketika mendapatkan anaknya soleh, demikian pula solehah. Ketika sang orang tua, sang ayah, sang ibu membutuhkan bantuan, membutuhkan bimbingan karena kesolehan sang anak, maka sang anak pun menunaikan hajat-hajat orang tuanya, bermanfaat di dunia. Demikian pula bermanfaat bagi orang tuanya setelah kematian dia. Nah, suatu anugerah yang amat besar, melebihi anugerah harta benda yang harus kita jaga dan kita perhatikan. Nah, kaifala, bagaimana tidak? Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaro kama inda muslimin fis sahihi. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, berita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu kenyataan yang mesti kita ketahui dan kita yakini, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari wahyu. Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Jika seseorang mati, masing-masing kita akan mati, masing-masing kita akan sampai kepada ajalnya, cepat ataupun lambat. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amaluhu, terputuslah seluruh amalannya, putus kecuali tiga perkara. Sadaqatin jariyatin, sedekah yang jariyah, yang manfaatnya terus dirasakan oleh manusia walaupun dia meninggal dunia, ya, karena sedekahnya sekian manusia mendapatkan manfaat. Jadi istilahkan oleh ahli ilmu wakaf atau yang semisal itu, jadi sedekah-sedekah yang bermanfaat bagi manusia walaupun dia telah meninggal dunia, dia akan mendapatkan pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau yang kedua, ilmu yang diambil manfaatnya, manusia merasakan manfaat dari ilmu tersebut, dia akan mendapatkan ganjarannya walaupun telah meninggal dunia. Au waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh, yad'u lahu, da'a lahu, artinya mendoakan kebaikan. Ya. Yang ketiga adalah anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Orang tuanya telah meninggal dunia, dimohonkan ampunan, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Sang anak memohon ampunan dari Allah agar orang tuanya diampuni, diangkat derajatnya, dan seterusnya. Ya. Kita sudah meninggal dunia, karena kesolehan anak, kita akan merasakan manfaat dari anak tersebut. Karena anak itu mengerti hak orang tuanya, dia akan terus berbakti kepada kedua orang tua walaupun orang tuanya telah meninggal dunia. Ya. Ini buah dari anak yang saleh salihah, ketika hidup ayah ibunya hidup mendapatkan manfaat, demikian pula ketika orang tuanya meninggal dunia, ya, anak tersebut juga memberikan manfaat kepada orang tuanya. Thumma qala hafizahullah, fahadha minal khairi alladhi yamtaddu alal abdi ba'da wafatihi wa mufaraqatihi lidunya. Ini merupakan bagian dari kebaikan. Ini merupakan bagian dari kebaikan yang terus menerus sampai kepada hamba tersebut setelah kematian dia dan berpisahnya dia dengan dunia. Walaupun telah meninggal dunia, masya Allah mendapatkan manfaatnya. Walaupun dia telah meninggalkan dunia, lepas dari dunia, dia terus mendapatkan ganjaran dari apa yang dilakukan oleh anak yang saleh tersebut. Fakam fi wujudil ibni salihi awil binti salihati min khairin ya'udu alal insani fil ula wal akhirati. Fakam, betapa banyak, ya, dengan adanya anak yang saleh ataupun putri yang salihah, fakam min khair, betapa banyak kebaikan yang bisa diraih dan diwujudkan dengan sebab adanya anak yang saleh ataupun putri yang salihah. Ya'udu al-insan, di mana kebaikan itu kembali kepada manusia, kepada hamba tersebut, kembali kepada sang ayah, kembali kepada sang ibu, fil ula, pada kehidupan dunia ini, ya, wal akhirati, demikian pula pada kehidupan akhirat. Ketika dia masih hidup di dunia, demikian pula ketika dia telah wafat, meninggalkan dunia, masuk ke alam barzakh, dan seterusnya. Manfaat itu akan terus dirasakan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hanya saja sekian banyak mayoritas manusia itulah ya'lamun, tidak mengerti hal tersebut. Nah, sehingga karena enggak mengerti hal itu, menyia-nyiakan tugas dan amanah dia sebagai orang tua. Ya. Tugas dan amanah sekaligus itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah berupa anak. Oleh karena itu, kita semuanya hendaklah berusaha sejak dini. Ya. Sejak anak kita belum lahir, demikian pula setelah lahir, dijaga dan diperhatikan benar, sehingga kita mendapatkan buah yang menggembirakan kita dengan sebab keberadaan anak-anak tersebut. Butuh usaha, butuh upaya, tidak boleh putus asa. Wa kama hasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alwalidaini 'ala ad-du'a'i wal isti'anati billahi fi an yarzuqahuma dzurriyyatan thayyibatan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendorong kedua orang tua untuk berdoa, ya. Mendorong kedua orang tua untuk senantiasa berdoa wal isti'anah dan memohon pertolongan kepada Allah. Jadi tidak menyandarkan pada akal pikiran dan kemampuannya sendiri. Terus-menerus dia berdoa kepada Allah, terus-menerus dia memohon pertolongan kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW mendorong kedua orang tua untuk terus berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada keduanya keturunan yang baik, yang salih salihah. Wa an yujannibahuma asyaitana wa nazaghatis syayatini, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan, ya, kedua orang tua tersebut dari syaitan dan godaan-godaan syaitan, atau bisa pula wallahu alam, yakni arahnya an yujannibahuma, dhamirnya ya'ud ila alwaladain, alwalidain, agar Allah menjauhkan, ya, kedua orang tua tersebut dari syaitan dan godaan-godaan syaitan. Kalau kita kembalikan pada hadis, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan anak keturunannya yang terlahir dari kedua orang tua itu agar dijauhkan dari syaitan, demikian pula dijauhkan dari godaan-godaan syaitan. Artinya agar Allah menyelamatkan kedua orang tua tersebut, demikian pula menyelamatkan anak keturunannya. Setelah meminta keturunan yang salih-salihah, meminta kepada Allah agar dua orang tua, demikian pula anak-anaknya, itu diselamatkan dari godaan-godaan syaitan. Di dalam doa disebutkan, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami. Jadi minta supaya orang tua itu jauhkan, ya, dari godaan syaitan, sebagaimana pula anak-anaknya dijauhkan dari godaan syaitan. Hadzara kadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad du'ai 'alal aulad. Ini juga tidak kalah penting. Ya. Tidak kalah penting apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahdzir, mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar orang tua tidak mendoakan kejelekan terhadap anak-anaknya. Minad du'ai 'alal aulad da'a 'ala. Ya, jangan sampai kedua orang tua tersebut mendoakan kejelekan terhadap anak-anaknya. Nah, ini musibah yang sangat besar. Kadang orang tua marah, akhirnya berdoa kejelekan kepada anaknya. Ini hal yang sangat memprihatinkan. Ya, jangan sampai orang tua itu mendoakan kejelekan terhadap anaknya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tad'u 'ala anfusikum. Janganlah kalian mendoakan kejelekan terhadap diri-diri kalian. Mendoakan kejelekan, kecelakaan bagi diri sendiri. Jangan. Wala tad'u 'ala auladikum, jangan pula kalian mendoakan kejelekan terhadap anak-anak kalian. Ini syahidnya. Jangan mendoakan kejelekan terhadap anak-anak kita. Ini umum segala bentuk kejelekan. Jangan. Wala tad'u ala amwalikum, jangan pula mendoakan kejelekan terhadap harta benda kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajiba lakum. Jangan sampai kalian bertepatan dengan satu waktu di sisi Allah, meminta suatu permintaan pada waktu itu sehingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Pas minta kejelekan, pas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang rugi siapa? Yang rugi dia dan anaknya. Nabi sudah mengingatkan, jangan ini, kalau kita melihat ya secara umum poin-poin yang sangat penting bagi kita, jangan mendoakan kejelekan terhadap diri kita sendiri. Satu. Jangan mendoakan kejelekan terhadap anak-anak kita. Yang kedua. Jangan pula mendoakan kejelekan terhadap harta benda kita. Ya, hati-hati terhadap hal tersebut. Karena bisa jadi ya, dengan sebab doa itu Allah mengabulkan doa yang kita panjatkan. Na'udzubillah min dzalik. Qala wal haditsu 'inda Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian beliau bawakan dalil yang lain. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, thalathu da'awatin mustajabatun. Tiga doa yang dikabulkan. La syakka fihinna, tidak diragukan pada doa-doa itu untuk dikabulkan. Da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi walaupun dia orang kafir ya, bisa jadi dikabulkan dari Allah Ta'ala karena dia dizalimi. Hati-hati dari sifat zalim. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqi da'watul mazlum, hati-hati dari doa orang yang dizalimi. Wa da'watul musafir, yang kedua doa orang yang safar, orang yang sedang safar. Ini juga madinah, tempat dikabulkannya doa. Seorang safar ya, dia membajetkan doa. Kadang kita safar nam luput dari kesempatan semacam ini. Enggak menyadari atau tidak manfaatkan waktu tersebut ketika safar untuk banyak berdoa, berdoa kebaikan. Wada'watul walidi ala waladihi, di situ tertulis dhamma yang benar fathah. Yang ketiga, wada'watul walidi ala waladihi, doa orang tua yang mendoakan kejelekan terhadap anaknya. Ini juga barakallahu fikum, ini juga bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan Nabi mengatakan mustajabat, termasuk dari doa-doa yang dikabulkan adalah ya, doa kedua orang tua yang mendoakan kejelekan kepada anaknya. Ya, hati-hati dengan hal demikian. Qala wa dzakaru anna rajulan jaa li Abdillah ibn al-Mubarak fashaka ilaihi ba'dha waladihi. Mereka menyebutkan bahwasanya ada seorang laki datang kepada Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala. Fashaka ilaih, lelaki tersebut mengeluhkan kepada Abdullah ibn al-Mubarak, ba'dha waladihi, sebagian anaknya, mengeluhkan ulah tingkah anaknya. Ya, perbuatan anaknya. Akhirnya dia sendiri yang kerepotan. Bagus orang ini ya, datang kepada ahli ilmu, kepada Abdullah ibn al-Mubarak. Pas keluhannya disampaikan kepada ahlinya ya. Fashaka ilaihi ba'la awladi, dia mengeluhkan keadaan sebagian anaknya. Faqala lahu, maka Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan, hal da'auta alaihi, da'a ala, apakah engkau mendoakan kejelekan terhadap anakmu? Ya, apakah engkau pernah berdoa kejelekan terhadap anakmu? Qala na'am, iya. Iya, dia pernah mendoakan kejelekan terhadap anaknya. Qala anta afsadtahu, sungguh engkau telah merusak anakmu. Anakmu sendiri engkau rusak dengan sebab doa kejelekan tersebut. Nah. Wa asnadal imamu Abu Dawud fi As-Sunan min kitab At-Talaqi babun idza aslama ahadul abawaini ma'a man yakunul waladu. Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya membawakan sanad, ya, dalam kitab Talaq bab, jika salah satu dari kedua orang tua masuk Islam. Nah, ma'a man yakunul walad, anak bersama dengan siapa? Kata beliau, qala hadithan, membawakan sanadnya dan hadis, membawakan hadis dengan sanadnya, an Abdul Hamid ibni Ja'farin, dari Abdul Hamid ibni Ja'far, qala akhbaroni abi, ayahku mengabarkan kepadaku, an jaddi Rafi'i ibni Sinan, dari kakekku Rafi' ibn Sinan, annahu aslama, bahwasanya kakekku Rafi' ibn Sinan masuk Islam. Wa abat imra'atuhu an tuslima, dan istrinya enggan untuk masuk Islam. Yang mau masuk Islam. Fa'atat an-nabiyya alaihi salatu wassalam, maka sang wanita tadi istri Rafi' ibn Sinan mendatangi Nabi SAW, faqalat, lalu mengatakan, ibnati wahia Fatimun au shibuhuhu, ibnati, putriku ini, ya, dia sudah disapih atau seumuran itu. Nah, waqala Rafi', dan Rafi' mengatakan, bapaknya, jadi ibunya yang ngomong, kemudian Rafi', ayah dari putri tersebut, ibnati, putriku, itu putri saya. Tadi sang wanita, sang ibu mengatakan, ibnati, itu putri saya, dia sudah disapih dari susuan saya dan semisalnya. Sang ayah pun mengatakan, ibnati, itu putri saya. Ya'ni kullun minhuma yatlubul binta lahu, masing-masing dari keduanya, sang ayah itu meminta putrinya, sang ibu juga minta putrinya. Kullun minhuma yatlubul binta lahu, masing-masing minta supaya anaknya itu dibawa. Sang ibu pengin anaknya dia yang bawa, sang ayah juga demikian. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, uq'ud nahiyatan, kamu duduk di sebelah sana, di pojok sana. Waqala laha, dan Nabi mengatakan kepada wanita itu, uq'udi nahiyatan, kamu duduk di sebelah sana, sisi yang lain. Wa aq'ada as-sabiyyata bainahuma, kemudian Nabi SAW mendudukkan putri tersebut, anak kecil tadi, di antara kedua orang tuanya, di tengah-tengah. Summa qal, kemudian Nabi mengatakan, ud'uwaha, silahkan kalian berdua memanggil putri tersebut. Sang ayah diperintahkan memanggil, sang ibu diperintahkan memanggil. Kullun minkuma yad'ul binta ilaihi, hendaklah masing-masing dari kalian berdua memanggil putri tersebut agar mendatanginya. Sekarang putri itu datang ke siapa? Sang ibu manggil, sang ayah juga manggil. Mana panggilan mana yang akan dipenuhi agar dia nanti yang bawa, yang mengasuhnya. Qala famalat as-sabiyyatu ila ummiha, ternyata sang putri tersebut condong kepada ibunya, menengok kepada ibunya, ya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bicondong cenderung kepada panggilan ibu. Karena selama ini yang menyusui, yang ini dan itu lebih dekat kepada ibunya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hadiha, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada putri tersebut. Ya Allah, berikan petunjuk kepada putri itu. Famalatis sabiyyatu ila abiha fa akhadhaha, sehingga putri tersebut ya menuju ayahnya, dan sang ayah Rafi ibn Sinan pun mengambil putri itu. Nah, fangzuru, ya kalau kita melihat tadi ya, karena keumumannya anak kecil lebih dekat kepada ibunya, dia yang neneni, dia yang membubukkan, dia yang mandikan, keumumannya itu lebih dekat kepada ibunya. Namun subhanallah, dengan sebab doa, fangzuru ila idhami ad-du'ai wa kaifa annahu mu'assirun, maka perhatikanlah kepada agungnya doa itu, doa yang dipanjatkan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab doa anak tersebut berubah. Yang awalnya cenderung kepada istri, kepada ibunya, nyata berbalik. Akhirnya dia bersama ayahnya. Wa kaifa annahu mu'assirun, dan perhatikan bagaimana doa itu benar-benar memberikan pengaruh. Ya, oleh karena itu di sini hendaklah kita benar-benar perhatikan hal semacam ini, tidak boleh putus asa, terus menerus berdoa dan memohon kepada Allah agar kita diberikan anak keturunan yang saleh-saleh. Selagi anak itu masih hidup, masih ada peluang. Nah, untuk terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, serusah apapun. Ya, kita melihat bagaimana para nabi dan rasul, Nabi Nuh alaihissalam tidak putus asa untuk mendoakan ya, mendakwai anaknya terus-menerus karena sayangnya. Ya, sang nabi tersebut kepada anaknya, demikian pula teladan-teladan dari yang lainnya. Qala waqad akhraja Abu Dawud fi sunanih, dan Imam Abu Dawud telah mengeluarkan hadis di dalam sunannya, anna nabiyya alaihi salatu wassalam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah, doa adalah ibadah. Oleh karena itu ya, keikhlasan ini sangat penting. Demikian pula kita memperhatikan adab-adab dalam berdoa, dan kita juga memperhatikan penghalang-penghalang doa agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah, perhatikan waktu-waktu mustajab untuk kita pilih doa itu, menghilangkan penghalang-penghalang doa sehingga doa kita dikabulkan. Thumma qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian mengatakan, ud'uni, berdoalah kalian, astajib lakum, niscaya aku kabulkan untuk kalian. Idzan, berarti min huquqil auladi 'alal aba, termasuk dari hak-hak anak terhadap orang tua, ad-du'a'u bi an yarzuqahuma Allahu jalla wa 'ala al-walad as-shalih, hendaklah kedua orang tua berdoa agar Allah menganugerahkan kepada mereka anak yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa mengamalkannya. Tafadhalu hafizakumullah. Untuk wali santri, wati pratidi, mohon duduk sejenak. Pratien. Untuk wali santri atau santriwati pratien, mohon duduk sejenak.